sapa kula lare Prabalingga apa kula nyuwun nyuwun apa pangapura maring sapa maring panjenengan sedaya maring panjenengan sedaya ngapunten nggih ngapunten dewan juri ngapunten panitia kula lenggah teng mriki ben bisa bahagia kula matur syafaat boten niat matur berkat inaifa يا أولي الجود والكرم Allahu Allah. Allahu Allah. Allahu Allah. Ya Allah. Allahu Allah. Allahu Allah. Allahu Allah.